Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang qalb. Baik, qalbul matnala. Qalb isnad sudah selesai. هناك قسم آخر وهو قلب المات من يقرأ قال المؤلف رحمه الله وهناك قسم آخر ذاب المؤلف ني وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح المنظومة البيكونية وهناك قسم آخر وهو قلب المتن وهذا الذي يأتني به الفقهاء طيب كان ada قسم lain yaitu قلب المتن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله mengatakan وهذا الذي يأتني به الفقهاء inilah yang menjadi pusat perhatian fuqaha ya dari dua jenis qalb, qalb isnad dan qalb matn, maka ahli fikih yang mereka perhatikan dari dua jenis itu adalah yang ini, yang qalbul matn. Sebaliknya al-muhaddithun iqra wa amma qalbul isnadi fayatani bihi al-muhaddithuna لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح وهل يصح به الحديث أم لا. Adapun qalbu amma qalbul isnadi adapun qalbul isnad fayatani bihi almuhaddithun maka muhaddithun ahli hadis yang memperhatikannya. Kenapa? Li'annahum karena sesungguhnya mereka muhaddithun yang yanzuruna ila sanad mereka yang memeriksa memperhatikan ya mengoreksi sanad hal huwa sahih apakah sanad itu sahih wa hal yashihu bihi alhadithu am la apakah hadith sahih dengan sanad itu atau tidak. Nah ini urusannya ahli hadith. Naam adapun al-fuqaha urusannya qira wa amma al-fuqaha'u fayatanuna biqalbil matni لأنه هو الذي يتغير به الحكم حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلالة. Adapun ahli fikih fuqaha fayatanuna biqalb al-matn maka mereka memperhatikan qalb al-matn. Ya, kenapa? Li'annahu huwa alladhi yataghayyaru bihi al-hukm. Karena sesungguhnya qalb al-matn itulah yang dengan sebabnya hukum berubah. Ahli fikih urusan mereka adalah urusan dalalat al-hadith, penunjukan hadith dari segi makna hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga perhatian mereka di matan. Adapun urusan sanad, ini sahih atau da'if, memenuhi syarat hadith yang sahih atau tidak, urusannya ahli hadith. Ahli fikih urusan mereka adalah na'am nazar pembahasan ke dalalah penunjukan ya matan maknanya menunjukkan hukum apa jika terjadi qalbul matan perubahan matan itu akan menyebabkan terjadi perubahan hukum jadi perhatian mereka di situ. Nah haitsu inna haula yanzuruna ila dalalah ya manakala mereka yang mana mereka sesungguhnya mereka ahli fikih itu ya memperhatikan pada dalalah penunjukan makna hadis. Ya, penunjukan makna hukum yang ditunjukkan oleh hadis. Naam. Qira. Wa qalbul matni yahsulu min ba'd ar-ruwati tanqalibu 'alaihim al-mutun fa yaruna ba'd al-ahadith 'ala ghairi wajhiha. Ba'd al-ahadith. Ha? بعض الأحاديث طيب. على غير وجهها طيب وقلب المتن قلب المتن يحصل من بعض الرواة terjadi dari sebagian rawi tanqalibu alaihimul mutunu, terbalik atas mereka matan-matan hadis. Itu terjadi, menimpa sebagian rawi-rawi. Fayarwuna ba'dal ahadithi, sehingga mereka meriwayatkan sebagian hadis ala ghairi wajiha, berbeda dengan bentuk yang sebenarnya. Sudah terjadi perubahan matan, dan terbalik. Nah, kemudian disebutkan contoh-contohnya oleh Syekh. Qira. Min dzalika masalan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluhu. الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ما تنفق يمينه. إنفاق من الإنفاق. ما مصدرنا إنفاق. ما تنفق يمينه من الإنفاق. Masdarnya infak. Berarti fiilnya gunakan sorofnya. Dari kata al-infaku, itu masdarnya. Berarti fiilnya apa? Hah, dibantu. Ma tanfaku. Dibantu. Ma tunfiku. Anfaqa. Yunfiku, tunfiku, infaqan. Ana sudah tunjukkan masdarnya, antum tinggal mencabut fiilnya. Nah, enggak dapat juga akhirnya. Ma tunfiku. Ma tunfiku yaminuhu. Aywa. Baik, ha. Kamil. فقلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا مقلوب لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا. من ذلك termasuk dari kategori itu, misalnya contohnya hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun, ada 7 golongan. Wa hadza laysa bihasr, ini bukan pembatasan hanya 7 golongan, tapi ikhbar ada 7 golongan di antara golongan-golongan yang mendapat naungan Allah SWT dari kiamat. Nah, karena ada golongan lain selain ini di hadis yang lain yang sahih. Yudhilluhumullahu fi dhillih, yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Hadits ini muttafaq alaih. Al-haditha, yani akmalul haditha wa ila akhiril hadithi al-hadithi. Tayyib. Adapun tafsir naungan tersebut ada khilaf, ada yang menafsirkan, ada riwayat lain, ada riwayat datang menyebutkan fi dhilli arsy, di bawah naungan arasnya. Ada juga yang berpendapat seperti Ibnu Utsaimin, yang memilih pendapat yaitu dhil, naungan khusus yang Allah ciptakan untuk mereka. Tayyib. Wa fihi, dan pada hadis tersebut disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ya, salah satu dari 7 golongan itu adalah seorang pria yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lantas dia menyembunyikan sedekahnya. Dia tidak bilang-bilang. Ya. Dia tidak bilang-bilang kepada orang lain, dia rahasiakan, dia sembunyikan untuk menjaga keikhlasannya. Hatta la ta'lama, sampai-sampai saking rahasianya, la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya enggak tahu. Jadi tangan kanannya ketika berinfak dirahasiakan dari tangan kirinya. Nah, saking rahasianya itu. Padahal berdampingan ya. Nah, tetangga. Ya, begini hadisnya yang benar. Karena amalul khair, amalan-amalan yang baik, yang sifatnya baik, maka itu menggunakan tangan kanan. Memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Yang baik-baik dengan tangan kanan. Nah, fayyib yang mulia. Faqala bahu ba'dur ruwati, maka sebagian rawi membalik matan ini. Faqal, ya, maka dia mengatakan pada riwayatnya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ah, berarti ini yang bekerja tangan kiri. Terbalik kan? Wa fahada maklubun, maka ini terbalik. Li'annahu ja'ala al-yamina shimalan, karena dia menjadikan tangan kanan tangan kiri, was shimala yamina, tangan kiri jadi tangan kanan. Tamam? Jadi riwayat hatta la ta'lama yaminuhu wa tufu shimalu, riwayat ini maklub salah ya. Wa min dhalika al-hadithu alladhi thabata fi sahih al-Bukhari annahu yabqa fi an-nari fadlun amman dakhalaha fayunshi'u Allahu laha aqwaman yadkhiluhum an-nar. Fa hadha al-hadithu munqalibun ala al-rawi, wa sawabuhu annahu yabqa fi al-jannati fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya fayunshi'u Allahu laha aqwaman fayadkhuluhum al-jannata fayunshi'u Allahu laha aqwaman fa sama wazannya itu. Na'am. Fayudkhiluhumul jannata. Dirafa saja, dirafa. Fayudkhiluhumul jannata. Fayudkhiluhumul jannata. Baik. Ah. Kam min al-hadith? Al-haditha. Wa dhalika al-haditha wal haditha. Bisa al-hadithi, yaitu ila akhiril hadithi. Bisa al-haditha, akmilul haditha. Baik, ha. Wadhalika li'annahu ay insya'a aqwamin lin-nari yunafika ma la addillahi ta'ala. Idh kaifa yumkinu ay yunsha'a ay yunsha'a Allahu ta'ala aqwaman lil-adhabi. ولأنه ينافي الحديث الصحيح لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط ها طيب أو قط ها فيقول قط نعم قط طيب ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري termasuk kategori itu hadis yang telah tetap dalam Sahih Bukhari annahu yabqa fi an-nari fadlun, bahwa sesungguhnya tersisa dalam neraka fadlun, tersisa ruang bagian yang belum terisi, amman dakhalaha, dari kalangan orang yang telah masukinya. Jadi sudah dimasuki oleh seluruh penduduk neraka. Semua orang kafir sudah masuk neraka semua. Oh, kok masih ada bagian yang belum terisi? Di neraka masih ada bagian yang belum terisi. Fayunshi'ullahu laha aqwaman, maka Allah SWT menciptakan saat itu ya kaum-kaum khusus untuk dimasukkan ke bagian yang tidak terisi itu. Yudkhiluhumun nar. Yang Allah masukkan mereka ke neraka untuk mengisi bagian yang kosong itu. Jadi masih ada bagian yang kosong dari penderisi. Maka, jadi penduduk neraka dari ahli dunia sudah masuk semua. Masih ada yang kosong, belum terisi. Allah menciptakan kaum-kaum saat itu untuk mengisi itu. Fahadhal hadithu munqalibun ala rawi. Maka hadith ini terbalik atas rawi. Ini salah. Wa sawabuhu, yang benar, annahu yabqa fil jannati, bukan fil nar. Sungguhnya tersisa dalam jannah fadlun, ruang kosong, amman dakhalaha, dari penduduk yang jannah masukinya, orang yang masukinya, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Penduduk dunia, dari karena orang-orang beriman, semuanya sudah masuk surga, sudah mengisi tempatnya masing-masing, masih ada ruang kosong. Ya. Fayansyi'ullahu laha akwaman. Maka Allah menciptakan untuk bagian kosong, ruang kosong di surga itu, kaum-kaum untuk mengisinya. Jadi tidak pernah hidup di dunia, saat itu diciptakan untuk mengisi itu. Fayudkhiluhum, fayudkhilumul jannah. Kemudian Allah memasukkan mereka dalam jannah. Ya. Baik. Dan sudah lewat ini ya. Sudah lewat ini. Sudah pernah kita lewati di pembahasan sebelumnya. Wa dzalika li'annahu ai insya'a. Wa dzalika, hal itu dikarenakan sesungguhnya, yaitu sesungguhnya apa? Ai ini tafsir. Nah, ini huruf ya untuk menafsirkan ini. Menafsirkan apa? Menafsirkan al-ha ini, li'annahu. Li'annahu yakni ai li'anna insya'a. Li'annahu ai insya'a. Makanya kita baca man mansub, pengganti dhamir al-ha. Menafsirkan dhamir al-ha yang posisi i'rabnya mahlum li'irab mansub. Bihali nasbin yani. Li'annahu ai insya'a akwamin linnar. Hal itu dikarenakan sesungguhnya perkara insya' akwam, menciptakan kaum-kaum untuk linnar, untuk mengisi neraka. Yunafi kama la adlillahi ta'ala. Ini kontradiktif, bertentangan dengan kesempurnaan kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. La yadzimu ahadan, abadan. Tidak akan mendzalimi siapapun. Qad harrama adh-dhulm ala nafsihi. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Likamali adli, mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana pada hadith kudsi. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Karena apa? Kenapa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya? Apakah Allah tidak mampu mendzalimi? Ahlus sunnah juga mengatakan Allah mampu mendzalimi. Allah maha kuasa. Tapi Allah tidak akan mendzalimi. Kenapa? Karena maha adil. Bukan karena tidak bisa mendzalimi. Allah maha kuasa. Tetapi Allah tidak akan mendzalimi. Tidak pernah mendolimi, tidak mendolimi. Kenapa? Karena Allah maha adil. Nah, ini ada sisi kedolimannya di sini. Makna ini, jika mereka tidak pernah hidup di dunia, diciptakan saat itu khusus untuk masuk neraka, diazab. Nah, itu. Idh kaifa yumkinu an yunshi Allahu ta'ala akwaman lil adabi. Karena bagaimana mungkin, ya, dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum-kaum untuk diadab. Ini bukan ditambin tanpa ada dosa. Mereka tidak pernah hidup di dunia. Baik. Ini dalil yang pertama. Adanya kekeliruan pada riwayat itu. Wali'annahu yunafil haditha sahihah. Dan dikarenakan ini kontradiksi dengan hadith yang sahih, bertentangan dengan hadith yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, la yazalu yulqa fil nari. Naam, senantiasa, la yazal, senantiasa yulqa fil nar, dilemparkan ke dalam neraka penghuninya, dilemparkan dalam neraka. Ya. Wahia taqulu, dalam keadaan neraka terus mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Terus minta tambahan neraka. Terus minta tambahan. Nah, wa taqulu hal min mazid, wa taqulu hal min mazid. Ya kan? Ada ayatnya kan? Di surah Qaf ya. Naam. Wa taqulu hal min mazid. Apa ayatnya? Iya, berlomba. Ya Oma. Ya Oma naqulu li jahannam. Pada hari kami mengatakan kepada jahannam, Allah mengatakan kepada jahannam, halim talati, apa kamu sudah penuh? Yang penghuni, wa taqulu, dan dia menjawab, jahannam jawab apa? Hal min mazid, masih ada tambahan? Minta. Ini hatta yada Allah taala 'alaiha qadama. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya ya atasnya. Jangan dibayangkan. Jangan dipikirkan, ya. Anda sudah belajar akidah al-asma sifat kan? Hah? Ya. Qaidul mutlaq. Laisa kamitsli syai. Tidak ada yang qaidul mutlaq dan semisalnya. Naam. Laisa kamitsli syai, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada kaifiahnya, ada tata caranya, hakiki. Tetapi laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan zat-Nya, wujud-Nya, diri-Nya, tidak ada yang sama dengan hakikat, hakikat-Nya, zat-Nya, diri-Nya, wujud-Nya, nama-namanya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya. Nah. Jadi cara Allah meletakkan pertama telapak kaki Allah Subhanahu wa taala hakiki. Ini dalil penetapan qadam. Telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kaki. Nah. Tetapi bagaimana hakikatnya? Ya, hakiki selaras dengan kesempurnaan diri-Nya, zat-Nya, wujud-Nya. Laisa kamitsli syai', dan tidak ada yang sama dengan-Nya, tidak sama dengan telapak kaki ya makhluk apapun. Itu satu. Ya, kemudian bagaimana? Ya. Bentuknya bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Hakikatnya bagaimana? Nah, ditakwil, kembalikan ilmunya kepada Allah, tidak boleh dipikirkan, tidak boleh dibayangkan. Dan tidak boleh ditolak, diingkari, tidak boleh disamakan hakikatnya. Baik. Kemudian bagaimana cara Allah meletakkannya? Ya, sama pembahasannya. Nah, ya, itu perbuatan Allah meletakkan telapaknya di atas neraka, ya, tidak sama dengan makhluk meletakkan telapak kakinya di atas sesuatu. Tidak bisa dikias, ya, karena tidak ada yang sama dengan-Nya. Paham? Tidak boleh dipikirkan, dibayangkan. Baik. Fa yanzawi ba'daha ila ba'd. Maka ya, karena itu ya, neraka tersebut menjadi menyempit, ya. Ya, ini karena terinjak gitu kan, diinjak dengan kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan kakinya menginjak neraka. Tapi bagaimana caranya? Caranya sudah dijelaskan tadi. Ya. Beda dengan hakikat makhluk meletakkan telapak kakinya menginjakkan kakinya di atas sesuatu. Sehingga menjadi neraka ini menjadi menyempit, saling desak-desakan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, wataqulu, ya, wataqulu, dan mengatakan qad, cukup. Nah, akhirnya neraka menyerah setelah itu. Nah, tidak minta lagi akhirnya, tidak minta tambahan lagi. Tadinya kan hal min mazid, hal min mazid, akhirnya, ya. Seperti itu. Jadi hadis yang sahih ini bagaimana mungkin kemudian dikatakan di sana bahwa bagian yang ada bagian yang tersisa kosong di neraka, kemudian Allah menciptakan makhluk khusus untuk kaum khusus untuk masuk di situ. Nah, ini dalil kedua yang menunjukkan itu salah. Sama? Nah, kemudian wa mithalun akharu, ini pada pertemuan berikutnya butuh satu majelis. Nah, itu sendiri. Barakallahu. Tafadhal. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.